Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wasalamun ala ibadihi alladhina istafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan membaca bab yang baru dari kitab Usulul Iman, yaitu ajru man da'a ila huda, tentang pahala orang yang mengajak kepada hidayah. Kita akan beranjak pada hadis yang ke-95. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa li muslimin an abi hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a. Wa man da'a ila dalalatin kana 'alaihi minal ismi mislu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim syai'a. Dan bagi muslim, diriwayatkan al-imam muslim, Abul Husain Muslim Ibnul Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi rahimahullahu ta'ala. An-Nabi Hurairata, Abu Hurairah Abdurrahman Ibn Sakhar Ad-Dawsi radhiyallahu ta'ala anhu, marfu'an. Hadits ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, barang siapa yang mengajak kepada hidayah, kepada petunjuk, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Ikhwani fiddin barakallahu fikum, hadis ini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Fauzan hafizahullahu taala. Fi hadzal hadisi, di dalam hadis ini terdapat keterangan, penjelasan, anna da'wata in kanat ila haqqin fahiya masyru'atun wa matlubatun, bahwa dakwah, jika dakwah yang dilakukan itu mengajak kepada al-haq, kepada kebenaran, maka dia adalah perkara yang disyariatkan dan dituntut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal maw'idhatil hasanah. Ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah dan maw'idhah hasanah, nasihat yang baik. Ayat ini ma'asyiral muslimina rahimakumullah, di samping berfungsi sebagai acuan terhadap perintah untuk berdakwah, menyeru manusia kepada al-haq, maka dia pula berfungsi sebagai acuan dalam metode dakwah, yaitu bahwa hendaklah dakwah itu dilakukan dengan cara yang hikmah. Dan hikmah adalah maknanya wad'u syai' fi mawdi'ihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan bukanlah prinsip yang paten bahwa dakwah barakallahu fikum harus selalu dengan kelemah lembutan. Terkadang di satu waktu, di satu kondisi, dia menuntut kepada sikap yang lebih tegas, dan itu bentuk hikmah. Bentuk hikmah. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam beberapa kesempatan ketika memberi teguran, beliau memberi teguran dengan nada yang cukup keras. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menunjukkan pengingkaran yang sangat pada beliau alaihi salatu wassalam, memerah wajah beliau, merah padam mukanya. Yang menunjukkan ketidaksukaan beliau. Salawatu Rabbi wasalamuhu alaih. Kira-kira apa yang ada dalam benak pikiran kita ketika beliau memberikan teguran kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia, termasuk di antara dai beliau yang beliau kirim ke negeri Yaman untuk mengajak ahlul kitab. Tetapi barakallahu fikum, yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengimami kaumnya sampai mereka merasa berat atasnya, beliau menyatakan, afattanun anta ya Mu'ad, apakah engkau akan menjadi juru fitnah wahai Mu'ad? Dan yang lainnya. Ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di antara sekian ayat yang menghasung kita, memotivasi kita, mendorong kita untuk menyeru berdakwah kepada jalan Allah tabaraka wa taala. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah, lam di sini lamul amri yang menunjukkan perintah, hendaklah ada di antara kalian suatu umat yang menyeru kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan, dan memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah, melarang dari kemungkaran. Dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Maka Syekh menyatakan, fadda'watu ilal haqqi matlubatun. Maka dakwah kepada al-haq dituntut dan diperintahkan. Dan tentu padanya ada keutamaan yang besar. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi, man da'a ila huda, siapa yang mengajak kepada hidayah. Ay min kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih. Ajakan yang ia lakukan, seruan dakwah yang dia sampaikan, agar benar-benar terwujud padanya bahwa dakwah dia adalah dakwah yang mengajak kepada hidayah, maka menjadi suatu keharusan dan kemestian agar dakwah dan seruannya di atas dasar pijakan Al-Quran dan Sunnah. Tidak bisa lepas dari itu. Dia bukan sesuatu yang dikarang-karang. Dia bukan sesuatu yang dikhayal-khayal. Dia bukan sesuatu yang bersumber dari perasaan dan sangkaan baik. Tidak. Tidak boleh. Tetapi dia mesti berpijak di atas pijakan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika sudah terwujud hal ini, seseorang mengajak manusia kepada al-haq, mengajak kepada hidayah, kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu. Maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala sebanyak orang yang mengikutinya. Syekh menyatakan, yanaluhu ajrun azim. Dia mendapatkan pahala besar. Karena semua orang yang mengikutinya, meneladaninya, dan beramal dengan hidayah yang dia sampaikan, maka si da'i pertama tadi, dia akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikuti ajakan dia sampai hari kiamat. Pahala itu akan terus mengalir sampai hari kiamat. Farrasulu sallallahu alaihi wasallam lahu mislu ujuri ummatihi. Rasulullah akan mendapatkan pahala seperti pahala yang didapatkan oleh seluruh umat beliau. Ini pula di antara gambarannya. Kenapa Rasulullah alaihi salatu wasallam berada pada puncak tertinggi dalam keutamaan? Di dalam mendapatkan ajar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena beliau sebagai da'i terhadap umat ini. Dan setiap orang yang beramal dengan ajakan beliau, dengan bimbingan beliau, maka pahalanya pun akan mengalir kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Wa kadzalika, demikian pula kata Syekh hafizahullahu ta'ala, a'immatul Islam alladzina da'u ila Allah ta'ala, para ulama-ulama Islam, para a'immah kaum muslimin yang mereka mengajak kepada jalan Allah. Mereka mengarang karya-karya tulis dan di hadapan kita ada di antara karya-karya itu. Kita membaca kitab para ulama kita. Manusia mendapatkan hidayah, mendapatkan bimbingan dengan karya-karya mereka, dengan dakwah mereka. Dan menembus batas waktu. Manfaat yang didapatkan bukan hanya oleh orang-orang yang hidup sezaman dengan mereka, rahimahumullah, tetapi terus berlanjut berkesinambungan. Ratusan tahun lamanya terus diwariskan dari satu generasi kepada generasi yang berikutnya. Maka mereka barakallahu fikum akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Dari sinilah kemudian para ulama menyatakan tentang sebuah faedah yang sangat penting tentang bab ilmu dibandingkan harta, bahwa al-ilmu yabqa wal malu yanfa. Oh yafna, na'am. Ilmu itu kekal dan harta itu akan sirna. Meskipun nanti akan masuk dalam kategori barakallahu fikum yang disebutkan pada dalil-dalil berikutnya tentang keutamaan orang-orang yang juga memanfaatkan hartanya dalam sedekah jariah, masuk juga dengan bab ilmu. Namun intinya barakallahu fikum, bahwa mereka-mereka yang mengajak manusia kepada hidayah, maka dia mendapatkan fadilah yang besar dan kebaikan yang banyak. Ini menunjukkan tentang betapa mulia tugas dakwah. Tapi jangan kemudian berpikir bahwa ini hanya berlaku bagi orang-orang yang mereka menyampaikan muhadarah, memberikan ta'lim, berkhutbah di mimbar lah. Masing-masing kita, barakallahu fikum, punya peluang dan boleh berandil di dalamnya. Antum mengajak satu orang, tunjukkan dia jalan menuju hidayah. Ayo kita ta'lim. Kasih dia buletin, dia membacanya. Kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ah. Sebagaimana pula keutamaannya ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam menyampaikan kepada sahabat Ali radhiyallahu ta'ala an, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan, Allah memberi hidayah kepada satu orang bika, bisababika anta, karena sebab kamu, khairul laka min humrin na'am, lebih baik bagimu daripada onta merah. Kita menjadi sebab yang mengantarkan dia kepada hidayah. Maka masing-masing orang akan mendapatkan, tinggal bagaimana usaha yang ditempuh masing-masing dan berapa banyak orang yang telah ia bimbing menuju hidayah. Tentunya yang tidak boleh dilupakan adalah ikhlasun niyah. Mengikhlaskan niat hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bukan karena ada embel-embel duniawi di balik itu. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Kemudian kata Syekh menyatakan, wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, wa man da'a ila dalalatin, dan barang siapa mengajak kepada kesesatan, ad-dalalatu diddul huda, dalalah kesesatan sebagai lawan dari hidayah, kebalikannya. Yakni dia mengajak kepada kebatilan, kepada bid'ah, kepada perkara-perkara baru dalam agama, kepada khurafat, kepada perbuatan-perbuatan kesyirikan. Maka dia mendapatkan dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya, seberapa banyak pun. Sebanyak itu pula yang akan dia dapatkan dari bagiannya, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Berarti di sini pulalah bahayanya menjadi seorang dai. Sehingga barakallahu fikum, barang siapa yang ingin terjun dalam kancah ini, maka yang harus dipastikan terlebih dahulu adalah kebenaran tentang apa yang akan dia sampaikan. Jangan asbun. Asbun apa? Asal muni. Jangan asal bunyi saja. Bahaya besar. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilmin, agar mereka memikul dosa-dosa mereka sendiri secara sempurna pada hari kiamat. Demikian pula yang akan mereka pikul adalah dosa orang-orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu. Ini bahayanya. Barakallahu fikum. Maka Syekh katakan, fadu'atul dalal, alaihim minal asami mislu asami man ittada bihim. Para da'i-da'i kesesatan, maka mereka mendapatkan dosa seperti dosa orang-orang yang mencontoh dan meneladaninya. Dan mengamalkan kesesatan sebagai bentuk pengikutan terhadap mereka. Fayatahammaluna dzalika, maka mereka memikul beban dosanya. Wayajri alaihimul ismu, dan terus mengalir kepada mereka dosanya. Hatta wahum amwat, sampai ketika pun mereka telah meninggal, dosa itu akan terus mereka pikul dan dosa itu akan terus mengalir kepada mereka. Tetapi sebaliknya, wa amma du'atul haq, da'i yang mengajak kepada al-haq, maka akan mengalir pula terus pahala kepada mereka meskipun mereka telah mati. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min thalatha, illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Jika manusia meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali tiga: sadaqah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Maka sebagai kesimpulan bahwa di dalam hadis ini terdapat fadilah dakwah kepada jalan Allah. Dakwah yang menyeru kepada al-haq. Dan di dalam hadis ini pula terdapat larangan dan peringatan dari dakwah kepada kesesatan. Dan di sini pula terdapat faedah bahwa da'i dibagi menjadi dua. Da'i yang mengajak kepada hidayah dan da'i yang mengajak kepada dolalah. Dan ini termasuk di antara yang paling ditakutkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau alaihi salatu wasallam menyatakan, inna akhwafa ala ummati al-a'immatal mudillin. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, sesungguhnya di antara atau yang paling aku takutkan terhadap umatku adalah al-a'immatal mudillin, para a'immah yang menyesatkan, yang mereka itu adalah para da'i yang mengajak kepada pintu-pintu jahannam. Du'atun ila abwabi jahannam. Ya dan billah. Dan ini kata Syekh, para da'i yang menyeru kepada kesesatan benar-benar ada dan banyak di zaman kita ini dibandingkan yang mengajak kepada hidayah. Jumlah mereka lebih banyak yang mengajak kepada kesesatan dibandingkan yang mengajak kepada hidayah. Namun yang demikian tidak boleh menjadi tolok ukur dan tidak boleh tertipu dengan mereka. Selanjutnya kita beranjak pada hadis yang ke-96. Walahu an Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, qala al-muallif rahimahullah, ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innahu ubdi abi fahmilni, faqala ma indi, faqala rajulun ya rasulullah ana adulluhu ala man yahmiluhu, Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Dan bagi beliau, bagi Muslim, diriwayatkan al-Imam Muslim rahimahullah dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berkata, aku kehilangan tunggangan atau mati tungganganku, maka bawalah aku ikut serta. Maka Rasulullah menyatakan, aku tidak punya untuk bisa membawamu, tidak punya kendaraan lain. Maka berkata sahabat yang lain, ya Rasulullah, aku akan menunjukkan dia kepada orang yang bisa membawanya ikut serta. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka bagi dia seperti pahala orang yang melakukannya. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, hadis ini sama seperti hadis yang sebelumnya yang menjelaskan tentang besarnya pahala bagi orang yang berbuat kebaikan, dan besarnya pula pahala bagi orang yang menunjukkan kepada kebaikan dan mengajak kepadanya. Dan bahwasanya pahala yang akan didapatkan oleh si penunjuk tadi sama dengan pahala orang yang melakukan perbuatan itu. Subhanallah. Wa qawluhu ubdi'a bi ay inqata'at rahilati, terputus kendaraanku, ya tidak bisa lanjut. Aw halakat dabbati, atau binasa tungganganku, mati, dan yang lainnya. Maka ia meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membawanya dengan memberikan seekor tunggangan. Barangkali ada tunggangan yang lain. Wallahu ta'ala alam, apakah ini barakallahu fikum di dalam jihad fi sabilillah, wallahu alam. Sudah disiapkan mungkin kendaraan, ternyata mati atau yang lainnya, terjadi gangguan, maka meminta untuk ikut serta bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun beliau tidak punya sesuatu, maka sahabat yang lain menunjukkannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tadar ilaih, meminta uzur, minta maaf dengan menyatakan ma indi, aku tidak punya sesuatu. Kalau Rasulullah bilang ma indi itu sudah benar-benar enggak ada. Naam. Sudah benar-benar tidak ada. Dahulu satu hari sahabat Ansar datang kepada Rasulullah minta harta, dikasih. Datang yang lain minta, dikasih. Datang yang lain minta, dikasih sampai habis. Apa yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Lalu berkata seseorang, ya Rasulullah, ana adulluhu ala man yahmiluhu. Aku akan menunjukinya, membawa dia kepada orang yang bisa membawanya. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Wadalalatu alal khair tashmulu al khair al ma'nawi. Menunjukkan kepada kebaikan ini mencakup kebaikan ma'nawi. Naam. Sebagaimana pula barakallahu fikum mencakup al khair al hissi, kebaikan secara hissi. Naam. Orang mendapatkan bantuan dari sebuah tenaga dan yang semakna dengan itu. Naam. Kebaikan yang kaitannya dengan iman, dengan akhirat. Seperti dakwah kepada Allah, ta'lim, ilmu yang bermanfaat. Naam, ini kaitannya dengan ma'nawi. Wa yadkhulu fi dhalika man dalla ahadan ala akhar yu'inuhu. Ini secara hissi. Dan juga masuk ke dalamnya Barang siapa yang menunjukkan orang lain kepada pihak lain yang bisa membantunya. Kaman dalla muhtajan ala wahidin minal muhsinin liyu'inahu, seperti orang yang menunjukkan orang yang butuh kepada seseorang dari muhsinin yang bisa membantunya. Yang bisa membantunya. Tentunya di sini juga perlu barakallahu fikum sikap bijak. Ya. Jangan mentang-mentang oh itu ada muhsinin, ayo tak bawa. Nah. Perlu ada sikap bijak. Barakallahu fikum. Maka falahu minal ajri mislu ajril muhsin alladhi haqqaqa talaba hadzal muhtaj, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala al-muhsin tadi yang dia memenuhi atau menunaikan kebutuhan orang yang butuh tadi. Maka di dalam hadis ini barakallahu fikum terdapat anjuran untuk saling ta'awun alal birri wat taqwa, dan bahwasanya orang yang menunjukkan kepada kebaikan maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Wa hadza, kata Syekh, targhibun lidalalati alal khair al-ma'nawi wal hissi, dan di sini terdapat targhib, motivasi, anjuran, dorongan untuk menunjukkan kepada kebaikan baik sifatnya ma'nawi ataupun sifatnya hissi. Tayyib. Kita lanjutkan satu hadis singkat hadisnya dan penjelasannya juga singkat. Berkata al-muallif rahimahullahu taala hadis yang ke-97. Ajru man ahya sunnatan min sunanihi sallallahu alaihi wasallam. Pahala orang yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnah Nabi. Qala rahimahullah wa an Amr bin Auf radhiyallahu anhu marfu'an. Man ahya sunnatan min sunnati qad umitat ba'di fa inna lahu minal ajri misla man amila biha minan nas la yanqusu min ujurin nasi syai'a. Wa man ibtada'a bid'atan la yardaha Allahu wa rasuluhu fa inna alayhi mithlu aw mithla ismi man amila biha minan nasi la yanqusu min athamin nasi shay'a. Rawahu Tirmidzi wa hassanahu wa Ibn Majah wa hadha lafdhuhu. Dari Amr bin Auf radhiyallahu anhu marfu'an, Rasulullah bersabda, barang siapa menghidupkan satu sunnah dari sunnahku yang telah dimatikan sepeninggalku, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya dari manusia tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dan barang siapa yang melakukan sebuah bid'ah yang tidak Allah ridai dan Rasulnya, maka dia mendapatkan dosa seperti orang yang melakukannya dari manusia tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnatan min sunnati qad umitat, barang siapa menghidupkan satu sunnah dari sunnahku yang telah dimatikan. Al-murad maksudnya adalah barang siapa mengamalkan sebuah sunnah dari sunnah-sunnah Rasul setelah manusia meninggalkan sunnah itu, manusia sudah melupakannya. Atau bisa juga bermakna manusia jahil tentang sunnah itu, maka dia mengamalkannya. Baik dalam bentuk dia mengamalkan sebuah sunnah yang manusia tidak tahu itu sunnah, atau mereka pernah melakukannya kemudian ditinggalkan sunnah itu dan dia mengamalkannya, maka dia dianggap sebagai orang yang telah menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh, "Tsumma nasyaraha ahadun nas." Lalu satu orang menyebarkan sunnah itu, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Maka di dalam hadis ini terdapat anjuran untuk menghidupkan sunnah yang dilupakan oleh manusia atau yang tidak diketahui oleh manusia. Tanggung jawab ini lebih besar ada pada pundak-pundak kita. Wa antum jami'an talabatul ilm. Antum semua ini para penuntut ilmu. Nah. Kalau kemudian para penuntut ilmu saja mereka bermalas-malasan, mereka ogah-ogahan di dalam menerapkan setiap sunnah dari sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, lalu bagaimana dengan awamun nas, dengan manusia secara umum? Maka nanti bisa jadi kita akan berada pada sebuah kondisi yang akan kita bahas besok insyaallah pada hadis yang ke-98. Sampai-sampai karena sunnah ini sudah ditinggal, sudah asing, sudah berbalik menjadi kebid'ahan, yang kemudian ketika ia dikurangi kebid'ahan itu, ditinggalkan, mereka menyatakan sudah ditinggalkan sunnah. Padahal yang ditinggalkan bid'ah. Saking sudah begitu terbaliknya keadaan, yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah. Sehingga barakallahu fikum, dari sini terdapat anjuran dan motivasi yang sangat kuat agar kita berusaha untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian pula sebaliknya, larangan dan peringatan dari melakukan suatu perbuatan bid'ah yang tidak diridhai Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Naam, maka dia mendapatkan pahala seperti naam orang yang menghidupkan sebuah bid'ah, baik dalam bentuk fatwanya, maka dia mendapatkan pahala atau dosa dari orang-orang yang melakukan kebid'ahan tersebut. Wa fi hadha aidan, dan di sini pula barakallahu fikum, raddun ala man yurawijuna lil bid'ah min ihya'il mawalid wa ziyarati atharis salihin wa tabarruk biha. Bantahan terhadap orang-orang yang mereka menjajakan, yang mereka mempublikasikan, yang mereka menyebarluaskan berbagai macam perbuatan-perbuatan bid'ah, termasuk bentuknya adalah ziarah athar as-salihin. Naam. Apa istilahnya bahasa kita? Apa? Asar itu apa? Apa? Ya, kurang lebih wisata religi. Naam, atau peninggalan-peninggalan itu apa namanya? Budaya-budaya itu peninggalan budaya? Kok lupa. Naam. Terlalu banyak dosa. Tayyib. Naam, dari monumen-monumen, apalah segala macamnya. Naam, ini peringatan dari itu semua. Wallahu ta'ala alam bisawab, naktafi bihada. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.